Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kita melangsungkan barakallahu fikum membaca tafsir Sa'di, dan kita masih di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang kelima dan seterusnya. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabih, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, siapa lagi paling sesat dari orang yang meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang tidak bisa memenuhi permintaannya sampai pada hari kiamat, dan mereka yang dimintai dari permintaan mereka itu ghafilun, yaitu lalai. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Dan apabila manusia dibangkitkan semuanya, maka mereka akan menjadi a'da, tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah akan menjadi a'da, wakanu menjadi musuh. Wakanu dan mereka terhadap peribadatan tersebut mengingkari. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat qala alladhina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum hadha sihrun mubin. Dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat kami yang terang, berkatalah orang-orang kafir terhadap kebenaran tatkala datang kepada mereka, ini adalah sihir yang nyata. Am yakulu naftarahu, ataukah mereka akan mengatakan bahwa dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iftarahu, yang mengada-ngada Al-Quran. Mereka yang mengada-ngada Al-Quran. Qul, katakan, in iftaraituhu fala tamlikuna li minallahi syai'a. Huwa a'lamu bima tufiduna fi, kafa bihi shahidan baini wa bainakum, wa huwal ghafurur rahim. Ataukah mereka mengatakan bahwa dialah yang telah membuat Al-Quran, iftara, mengada-ngada Al-Quran. Katakan wahai Rasul Allah, jika aku yang mengada-ngada Al-Quran, maka kalian tidak akan mampu untuk menahan azab buatku dari Allah sedikit pun. Dia Allah Azza wa Jalla yang maha mengetahui apa yang kalian perbincangkan. Tufiduna fih. Dia Allah Azza wa Jalla yang maha mengetahui sesuatu atau apa yang kalian perbincangkan padanya. Kafa bihi syahidan baini wa bainakum. Maka cukuplah dia Allah Azza wa Jalla sebagai saksi antara diriku dan kalian dan Dia Allah Azza wa Jalla, Zat Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kul, katakan, ma kuntu bid'am minar rusuli, aku bukanlah rasul baru, aku bukan rasul pertama yang baru, minar rusuli dari para rasul, dari para rasul. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum, dan aku tidak pernah tahu, kata Rasul alaihi salatu wassalam, apa yang diperbuat oleh Allah terhadap diriku dan apa yang diperbuat oleh Allah terhadap diri kalian. In attabu'u illa ma yuha ilayya, tiadalah yang aku ikuti, kata Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi-Nya alaih salatu wassalam. Katakan, saya bukan rasul baru dari rasul-rasul Allah. Dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap diriku dan terhadap kalian. Katakan, wahai Rasul Allah, in attabi'u illa ma yuha ilayya, tiadalah yang aku tiru, tiadalah yang aku ikuti, kecuali apa yang telah diwahyukan kepadaku. Wa ma ana illa nadhirum mubin, kata Rasul alaih salatu wassalam, tiadalah saya ini kecuali pemberi peringatan yang nyata. Qul ara'aytum in kana min indillahi wa kafartum bihi, katakan wahai Rasul Allah, bagaimana tanggapan kalian jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah Azza wa Jalla, lalu kalian ingkari, wa syahida syahidun min bani Israel ala mithlihi fa amana wastakbartum, kemudian salah seorang dari bani Israel mempersaksikan atas kebenaran yang terdapat di dalam Al-Quran, mithlihi, mempersaksikan kebenaran yang terdapat di dalam Al-Quran itu sama seperti yang terdapat di dalam kitab yang diturunkan kepada mereka. Lalu dia beriman kepada Al-Quran dan kalian menyombongkan diri terhadapnya. Innallaha la yahdil qaumal zalimin, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang berbuat zalim. Allahu Akbar. Kita lihat barakallahu fikum tafsirnya. Qala rahimahullahu ta'ala, wa lihada qala ta'ala, berdasarkan ini Allahu Azza wa Jalla berfirman, wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah ay muddati maqamihi fid dunya la yantafi'u bihi mithqalu dharrah wa hum 'an du'aihim ghafilun. Siapa lagi, kata Allah Azza wa Jalla, yang paling tersesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah, yang tidak mampu mengabulkan hal permintaannya sampai pada hari kiamat. Ay, selama dia berada di dunia, tidak akan bisa mengambil manfaat sedikit pun, walaupun sebesar biji sawi, dzarrah yang paling kecil. Tidak mampu. Apa kira-kira yang akan bisa diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalaulah taruhlah dia minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang bisa diberikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam? Barakallahu fikum, tidak mampu memberikan sedikit pun terkait dengan hidupnya di dunia. Bagaimana lagi kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam mampu membebaskannya dari malapetaka? Kalau saja Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak akan mampu untuk memberikan apa-apa kepada yang meminta kepada beliau. Bagaimana lagi kalau selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahum an du'aihim ghafilun, la yasma'una minhum du'a. Orang yang sudah mati, mana mungkin bisa mendengar permintaan itu. Wala yujibuna lahum nida'an. Tidak akan bisa menjawab panggilan. Hadza haluhum fid dunya. Ini kondisi mereka di dunia. Ya. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Pada hari kiamat mereka mengingkari perbuatan syirik kalian. Barakallahu fikum. Sekarang malaikat yang dimintai. Dipanggil misalkan malaikat Jibril, tolong kami ketika mendapatkan mara bahaya. Gampang. Malaikat Jibril untuk berbuat. Dan Allah berikan kekuatan terhadap makhluk malaikat yang namanya Jibril. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam melihat asli penciptaan malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Satu sayap saddal ufuk. Menutupi ufuk. Satu sayapnya. Gampang. Bagi malaikat untuk kemudian membantu dan menolong dia. Tapi kan mereka adalah pertama orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak mungkin akan dia lakukan. Barakallahu fikum. Tidak mungkin akan dia lakukan. Karena itu adalah permintaan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Kalaupun ternyata bisa dia lakukan, ya, dia menawarkan diri untuk kemudian memberikan manfaat, dia tidak mungkin untuk mampu melakukannya, walaupun dia makhluk besar, tanpa restu dan izin dari Allah. Berarti tidak punya apa-apa, walaupun dia hidup, tidak akan mampu untuk melakukan apa-apa. Barakallahu fikum. Kalau dia mampu, taruhlah. Itu semuanya izin dari Allah Azza wa Jalla. Antum ngetuk pintu seseorang. Sedang terlilit oleh hutang. Orangnya terus datang menagih. Ketuk pintu orang kaya, taruhlah. Barakallahu fikum. Meminta bantuannya, meminta. Dia mampu untuk melakukannya. Taruhlah 10 juta. Bagi dia ringan 10 juta. Tetapi dia tidak akan pernah mampu untuk membantu kalau Allah tidak menggerakkan jiwa raganya barakallahu fikum untuk memberikan bantuan. Berarti kan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau ini orang hidup loh, mampu berbuat. Bagaimana kalau orang yang sudah mati? Apa yang bisa diperbuat? Apa yang bisa dilakukan barakallahu fikum? Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengatakan wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da. Maka di saat manusia itu dibangkitkan mereka menjadi a'da, yaitu musuh. Yal'anu ba'dhum ba'dha. Saling laknat melaknat. Yang disembah tidak mau. Karena ini sudah berhadapan dengan yang maha kuasa. Di mana Allah Azza wa Jalla mengatakan, Aynal jababirah. Mana mereka dulu yang angku dan sombong di muka bumi. Allah menantang barakallahu fikum. Loh, dia tidak akan mau. Untuk kemudian dijadikan tandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Dia akan mengingkari dan melaknat perbuatan yang dilakukan oleh para penyembahnya barakallahu fikum. Wa tabarra'a ba'dhum min ba'd. Sebagian yang disembah itu akan berlepas diri. Walaupun mungkin dia meminta dirinya dulu di dunia untuk disembah. Ya. Minta untuk diagungkan. Apakah dukun atau barakallahu fikum bangsa jin. Tidak berani dia nanti akan barakallahu fikum mengakui hal itu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mereka akan mengingkarinya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allahu Akbar. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Mereka terhadap peribadatan yang diarahkan kepadanya mengingkari. Wa idza tutla 'alaihim ay 'alal mukadzibin ayatuna bayyina. Apabila dibacakan di hadapan para pendusta ayat-ayat kami yang terang jelas, bihaitsu takunu 'ala wajhin la yaqdari biha wa la yashukku fi wuqu'iha wa haqqiha, lam tufidhum khaira bal qamat 'alaihim bidzalikal hujjatu. Yang tidak ada lagi sisi untuk mendustakan atau ragu pada kenyataan dan kebenarannya. Ternyata ayat-ayat itu tidak memberikan mereka kebaikan sedikit pun. Hanya tegak atas mereka hujjah. Wa yakulun min ifkihim waftira'ihim lilhaqi lamma ja'ahum hadza sihrun mubin ay zahirun la syakka fihi. Mereka mengatakan dengan kedustaan mereka dan sikap mengada-ngadanya mereka, mereka ucapkan kepada kebenaran. Bisa datang kepada mereka, ini adalah sihir yang nyata. Allahu Akbar. Zahir. The sihir yang terang. Yang tidak ada keraguan padanya. Kata beliau, wahadha min babi qalbil haqa'iq. Ini adalah bab pemutarbalikan fakta kebenaran di balik. Alladhi la yurawwiju illa ala du'afa'il uqul. Alladhi la yurawwaj illa ala du'afa'il uqul. Tidak akan bisa dia atau orang pendusta itu, atau tidak bisa laris ini semua kecuali di hadapan orang-orang yang lemah akalnya. Inilah yang menjadi tumbal kesesatan barakallahu fikum. Yaitu orang-orang yang lemah akal, yang diistilahkan oleh orang-orang kafir menyebut orang-orang yang beriman, tidak ada yang mengikutinya kecuali araziluna. Orang-orang gembelan di tengah kami. Pengikut para nabi dan rasul difonis demikian. Padahal kan kenyataan sebaliknya. Tidak ada yang mengikuti kekufuran, kejelekan, kejahatan itu kecuali araziluna. Orang yang rendahan gembelan hidupnya. Tapi itulah tuduhan dan tudingan barakallahu fikum. Wa illa fa bainal haqqil ladzi ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa bainas sihri minal munafat wal mukhalafati a'zham mimma bainas sama'i wal ard. Padahal antara kebenaran yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam dengan sihir itu terjadi munafat, bertolak belakang. Terjadi mukhalafah, penyelisihan lebih besar daripada perbedaan antara langit dan bumi, ay jauhnya langit dan bumi. Tidak mungkin bisa ketemu. Ya, barakallahu fikum. Tapi ternyata kebenaran itu dituduh dan dituding sihir yang nyata. Allahu Akbar. Wa kaifa yuqasul haq alladhi 'ala wartafa'a irtifa'an 'alal aflah wa faqa bi dhawihi wa nurihi nurash shamsi wa qamatil adullatil ufuqiyyatu wan nafsiyatu 'alayhi wa aqarrat bihi wa az'anat ulul basairi wal 'uqul ar-razina kayfa yuqasu al-haq alladhi hadha sya'nuhu bil batil alladhi huwa sihru alladhi la yasduru illa min dhalin zalimin khabithin nafsi khabithil amali. Bagaimana kebenaran yang ala wartafa'a, tinggi, meninggi di atas seluruh al-aflah, ya, makhluk, dan mencapai wafaqa bidaw'ihi, dengan cahayanya, sinarnya, cahayanya melebihi cahaya matahari. Barakallahu fikum. Ya, coba. Kalau matahari ya mungkin menyinari lahiriah kita saja. Tapi dau cahaya kebenaran akan menyinari lahiriah dan batiniah. Faqah. Sinar kebenaran, cahaya kebenaran itu di atas cahaya matahari. Barakallahu fikum. Wa qamat, dan benar-benar tegak dalil-dalil ufukiyah yang ada di alam dan ada pada nafsiyah dalam jiwa kita tentang kebenaran itu. Dan telah tunduk dan patuh orang-orang yang punya ilmu dan punya akal yang tangguh. Bagaimana kebenaran itu dikiaskan? Bagaimana kebenaran itu seperti ini kondisinya? Dikiaskan dengan ilmu sihir yang tidak muncul ilmu sihir itu kecuali dari orang dal, orang yang tersesat, zalim, jahat jiwanya dan jelek amalnya. Masa sih? Ya memang ini adalah salah satu bentuk pengelabuan, memutar fakta, membalik kebenaran itu seolah-olah sebuah kebatilan. Yang dibawa oleh Muhammad itu adalah sebuah kebatilan. Loh ya, sihir. Ya kalau sekiranya kita, barakallahu fikum, mau mengalah, melebihi sihir. Apa? Menggait, menarik orang-orang untuk tunduk dan patuh. Kalau kita mau menggunakan bahasa mereka. Barakallahu fikum. Tapi kan kita tidak demikian. Rahimani wa rahimakumullah. Kebenaran itu melebihi segala-galanya. Seseorang apabila sudah mengenali kebenaran dan dia konsekuen di atas kebenaran. Aneh kan? Kemarin dia di jalan. Tatuan, khamar. Wah, sudah berubah seketika di saat dia mengenali kebenaran. Wajar teman-temannya heran. Subhanallah. Dulu mungkin harta benda orang tidak tenang, tidak tenteram. Orang kalau di luar atau ya lalih sedikit, amblas. Tapi setelah dia mengenal kebenaran, berubah total. Orang lain merasakan sebuah perubahan yang aneh pada dirinya. Bila kebenaran itu telah menyentuh lubuk hati, berarti melebihi segala-galanya. Barakallahu fiik. Tadi sudah disebutkan oleh beliau, cahaya yang dikeluarkan dan ditimbulkan oleh kebenaran itu melebihi cahayanya matahari. Barakallahu fiik. Subhanallah. Ini kondisi kebenaran. Bagaimana kemudian dikiaskan dengan sihir? Kan tidak masuk akal. Mereka juga tahu sihir itu apa, siapa yang melakukan sihir itu, mereka paham. Tapi kan bukan itu yang dituju. Mereka itu yakin ini yang dibawa Muhammad sihir? Tidak. Tapi sekali lagi, untuk kemudian memutarbalikkan fakta, ingin mengelabui dan tidak akan terkena kecuali orang-orang yang cetek akalnya, lemah. Kata beliau, barakallahu fikum, du'afa al-ukul. Inilah yang akan mau membeli yang jelek-jelek. Ya? Kemudian beliau mengatakan, fahuwa munasibun lahu wa muwafiqun li halihi wa hal hadza illa minal bahraja. Ya, fahuwa munasibun lahu wa muwafiqun li halihi, sesuai, cocok, ya, dengan kondisi kebenaran itu, artinya sihir itu, maka tiadalah ini semua kecuali penipuan dengan bentuk menghiasi. Ya, penipuan, barakallahu fikum, dengan cara minal bahroja, dihiasi sedemikian rupa agar yang jelek ini baik kelihatannya. Nah, ahlul bidah itu paling hebat loh, maaf-maaf saja. Paling hebat di dalam menghiasi kebaikan atau kejelekan. Menghiasi kebaikan itu seolah-olah enggak baik. Dan menghiasi kejelekan itu seolah-olah baik. Ahlul bidah yang paling hebat. Paling pintar. Antum pernah dengar Habib yang berbicara kalau di api neraka, di neraka Allah, Abu Lahab mengadakan acara mauludan. Ah, pernah dengar gak? Hah? Atau mau dengar? Antum akan ketawa, geleng-geleng kepala. Barakallahu fikum Habib. Kok bisa Abu Lahab dikasih minum, dikasih ini untuk merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau orang, ya apa namanya, tadi du'afa al-ukul, kemudian jahil, wah Habib lo. Tapi kalau antum datang ke tengah mereka, bawa cerita ini mungkin diketawain, didustakan. Tapi Habib masalahnya. Ya. Tahu Habib ya? Ghafur. Tahu Habib enggak? Hah? Apa? Ya Habibi. Hah? Istilah Habib? Nasallallahu salamatan. Dengan penuh semangat berapi-api. Kalau ternyata di dalam neraka itu Abu Lahab, yang dia sebutkan Allah telah kutuk, tetapi dia juga ikut merayakan hari kelahirannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat minum. Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang pantas kita ucapkan ada inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Beliau mengatakan, barakallahu fikum, am yakulu naftarahu, ay iftara Muhammadun hadal Qur'an min indi nafsihi, falaysa huwa min indillah. ataukah mereka mengatakan Muhammadlah yang membikin-bikin Al-Quran? Kata beliau, barakallahu fikum, iftara Muhammadun hadal Quran min indi nafsi. Dialah Muhammad yang mengada-ngada Al-Quran ini dari dirinya, bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qul lahum, katakan kepada mereka, wahai Rasul Allah, katakan, sudah terlalu berat celaan dan cercaan yang diarahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikatakan majnun. Lah, kalau misalkan Abu Syifa di kampungnya karena berbeda dengan yang lain lalu dikatakan majnun, Abu Syifa itu gila, kira-kira bagaimana? Bersabar ke? Subhanallah. Ini utusan Allah Azza wa Jalla. Ya, mereka kenal sifat-sifatnya sebelum diutus oleh Allah. Bagaimana Allah Azza wa Jalla memperlihatkan beda dalam hidupnya Rasul dan utusannya ini. Tapi setelah diangkat menjadi Rasul, semua yang jelek-jelek buat beliau. Majnun, ya antum tahu sendirilah bagaimana kehidupan orang gila. Tukang sihir, tidak hanya sihir, penyair. Antum tahu penyair, burung lewat, keluar syairnya. Ya, ada perempuan lewat, keluar, pokoknya sudah. Benar-benar hidupnya ya begitu. Nabi dituding dan dituduh penyair. Tidak hanya itu saja. Maaf-maaf, Al-Quran dituduh kalau dia diajarkan oleh seseorang tukang kayu dari orang Romawi yang tidak ngerti bahasa Arab. Itu yang ngajari. Berbagai macam celaan yang diarahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sekarang beliau dituduh dan dituding kalau Al-Quran itu dibikin-bikin sama dia. Allahu Akbar. Kullahum, katakan kepada mereka, iniftaraituhu, kalau aku yang mengada-ngada Al-Quran, fallahu alayya qadir, kalau aku yang mengada-ngada Al-Quran, maka Allah mampu untuk menyiksa dan mengazabku, mengambilku. Wabima tufiduna fihi alim, dan apa yang kalian perbincangkan padanya, dia Allah Maha mengetahui. Fakaifa lam yu'aqibni ala iftira'i alladhi za'amtu, lalu bagaimana Allah tidak menyiksaku dengan apa yang aku ada-adakan ini sebagaimana sangkaan kalian? Fala tamlikuna li minallahi syai'ah, kalian tidak memiliki kemampuan untuk menahan buatku azab Allah sedikit pun. In aradanillahu bidurrin, jika Allah ingin memudaratkan aku, au aradani birahmatin, atau Allah menginginkan rahmat buatku, kalian tidak bisa menahan. Huwa a'lamu bima tufiduna fi, kafabihi syahidan baini wa bainakum. Maka dia Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui apa yang kalian perbincangkan padanya. Maka cukup dialah sebagai saksi buat diriku dan kalian. Falau kuntu mutaqawwilan alaihi, kalau akulah yang mengada-ngada ucapan tentang Allah, la akhadha minni bil yamin wa la aqabani iqaban yarahu kullu ahadin, li'anna hadha a'zamu anwa'il iftira' law kuntu mutaqawwilan. Kata beliau, jika aku benar-benar yang mengada-ngada ucapan. Niscaya dia Allah akan mengambilku dengan tangan kanannya dan akan menghukumku dengan hukuman yang bisa dilihat oleh setiap orang. Dan sungguh ini akan menjadi sikap kedustaan yang paling besar kalau aku mengada-ngada ucapan atas nama Allah. Setelah dituding dan dituduh sedemikian rupa, lalu summa da'ahum ila taubati ma'ama sadara minhum min mu'anadatil haqqi wa mukhasamatihi. Lalu kemudian beliau mengajak mereka, Allah Azza wa Jalla mengajak mereka untuk bertaubat. Bersamaan telah muncul dari mereka penentangan terhadap kebenaran dan pembangkangan terhadap kebenaran. Faqala wa huwal ghafurur rahim. Allah mengatakan dia Allah Azza wa Jalla zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Ay fatubu ilaih wa aqli'u amma antum fih yaghfir lakum dunubakum wa yarhamukum wa yuwaffikum lil khair wa yusibakum jazilal ajar. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Bertaubatlah kalian kepadanya. Cabutlah diri kalian apa yang kalian lakukan dari dosa. Niscaya dia Allah yaghfir lakum dunubakum. Dia Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan akan menyayangi kalian dan memberikan taufik kepada kalian. Fayuwaffikum lil khair wa yuthibakum jazilal ajar, dan memberikan kepada kalian pahala yang besar. Allahu Akbar. Sedemikian jahat yang mereka perbuat terhadap diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah tidak langsung menyiksa mereka. Tidak langsung menghukum mereka. Tidak langsung memberikan ya pelajaran terhadap mereka. Allah bukakan pintu taubat selebar-lebarnya. Barakallahu fikum. Itulah Rabbuna subhanahu wa ta'ala yang maha penyayang terhadap hamba daripada sayangnya dia terhadap dirinya sendiri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.